Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, a'azzakumullahu bil Islam. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini untuk kesekian kalinya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali di udara bersama bimbingan belajar bahasa Arab untuk pemula, yang mana program ini sudah kita mulai sejak setahun atau dua tahun lalu, dan kita dalam program ini kita menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyah terbitan Jamiah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah, terbitan Perguruan Tinggi Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Dan kita sudah sampai di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan pada malam ini kita akan masuk ke darsun jadid, pelajaran baru, yaitu Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9. Wa Ad-Darsut Tasi' hadha waqa'a fi safha 59. Ad-Darsut Tasi', pelajaran ke-9 ini ada pada halaman 59. Sebenarnya di pelajaran yang lalu, di Ad-Darsut Tsamin, pelajaran ke-8 yang lalu, masih ada beberapa latihan yang belum kita baca. Tapi kalau antum perhatikan, beberapa latihan yang belum kita baca tersebut sebenarnya sudah kita jelaskan secara rinci dan berulang-ulang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga ana harap bagi ikhwan dan akhwat di rumah dan dimanapun antum berada yang ingin mengetahui bagaimana jawaban-jawaban yang ada pada latihan-latihan yang belum kita baca, yaitu latihan keempat, lima, atau enam, antum bisa melihat rekaman-rekaman ulang yang terdahulu, sehingga mudah-mudahan dengan begitu antum dapat diberikan kemudahan untuk menyelesaikan atau menjawab soal latihan-latihan yang belum kita baca. Dan malam ini nuasil ad-dars, kita lanjutkan kembali pelajarannya. Wa natruk at-tadribat atau at-tamrinat alladhi lam naqra'aha, dan kita tinggalkan latihan-latihan yang belum kita baca. Wal an nadkhul mubasharatan fi ad-dars at-tasi', kita masuk sekarang langsung ke pelajaran 9. Tapi sebelumnya alhamdulillah di studio ada beberapa ikhwan yang setia menyertai kita dalam pembelajaran. Kita sambut dulu. Kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah. Masyaallah. Unzuru ila ad-dars at-tasi', antum lihat pelajaran ke-9, safhat 59. Antum ikhwan akhwat di rumah bisa mempersiapkan alat tulisnya untuk menerjemahkan apa yang kiranya perlu diterjemahkan. Tapi insyaallah ta'ala bagi antum yang selalu iltizam, berusaha untuk selalu murojaah, insyaallah di adarsutasi ini kosa katanya hanya sedikit saja yang baru. Sisanya bisa kita katakan sekitar 90 atau sampai 95% atau bisa jadi 99% daripada kosa kata yang akan kita lihat di adarsutasi ini semuanya sudah kita pelajari sebelumnya. Sehingga insyaallah ta'ala bagi antum yang sering murojaah, insyaallah tidak akan kesulitan. Tinggal nanti menerjemahkan, menulis terjemahan kata yang baru yang belum kita pelajari sebelumnya. Dan sekali lagi, di acara ini kita selalu mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat untuk selalu murojaah, karena murojaah ini sangat penting. Dilihat dari sisi bahwa bagi antum yang ingin agar pelajaran bahasa Arabnya berbekas atau memiliki manfaat, dan antum akan merasakan betapa banyaknya kosa-kosa kata yang banyak yang sudah kita pelajari, maka dengan murojaah al-mufradat tersebut insyaallah tidak akan kesulitan antum ingat. Tanpa sengaja, jika antum sering murojaah tanpa sengaja, kosa-kata tersebut akan antum ingat tanpa antum sengaja untuk dihafal. Karena antum sering sekali murojaah, sering antum mengulang-ulang pelajaran sebelumnya, karena seringnya murojaah sehingga lama-kelamaan tanpa disengaja antum hafal kosakata-kosakata yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga ketika bertemu dengan kosakata tersebut di pada pelajaran berikutnya, antum tidak akan kesulitan untuk memahami makna kata tersebut. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa diperhatikan. Taib nabda, kita mulai. Ad-dars at-tasi'. Kita minta beberapa ikhwan di sini di studio untuk membantu kita membaca dialognya. Tapi sebelumnya ana bacakan terlebih dahulu bagaimana latar belakang kisah ini. Disebutkan di sini, dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Dakhala al-mudarrisul fasla ووجد فيه 15 طالبا فقط فقال لهم أين الطلاب الجدد 5 الذين جاءوا أمس؟ قال عبد الله حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. Kita baca dulu semuanya. Nanti insyaallah ta'ala kita terjemahkan setelah itu. Bersiap-siap ikhwan di studio untuk membantu. Okay. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu a'ilal mudiri zahabtum ya abnai. Qalu na'am. ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي؟ قال الطلاب نعم قرأناه وكتبناه وحفظناه. قال المدرس أفهمتموه؟ قالوا نعم فهمناه جيدا. ما أسهل هذا الدرس؟ ما أسهل هذا الدرس؟ قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه 3 كلمات. قال المدرس ما هي؟ قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة عاد جدي من الخرطوم. فما معنى هذه الكلمات 3؟ قال المدرس عاد معناها رجع، عاد معناها رجع، والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم، والخرطوم عاصمة السودان، والخرطوم asimatus sudani. Afahimta? Afahimta? Qala Abdurrahman al-an fahimtu. Thumma fatahal mudarrisu. Antum lihat sekarang halaman 60. Kita baca dulu semuanya. Ada sekitar berapa halaman ya, ikhwan? Ada arba'u safahat, ha? Ada 4 halaman kurang lebih dialog di ad-darsut tahsin ini. Cukup panjang. Kita baca dulu semuanya. Antum ikhwan dan akhwat yang di rumah, antum bisa memberikan harokat kalau seandainya ada kata-kata yang belum antum pahami bagaimana cara membacanya. Nuasil, kita lanjutkan. Ala nahnu fi safha 90, sittun, harus kita dalik. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 60. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Khalaqallahu ash-shamsa wal qamara wal nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla shay'in wa khalaqal insana min tin. ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة رفع محمد يده وقال ما معنى الطين يا أستاذ قال المدرس الطين معناه التراب المختلط بالماء ورفع فيصل يده فقال له المدرس أعندك سؤال يا فيصل قال فيصل نعم عندي سؤال البحار جمع البحر قال المدرس نعم هو كذلك قام الحسن وقال ما جمع السماء يا أستاذ قال المدرس جمعها سماوات ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. نعم. من فضلك يا أخي الكريم تواصل القراءة من ثم سأل المدرس. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. نعم. المدرس من خلقك يا إبراهيم؟ إبراهيم خلقني الله. نعم. المدرس من خلقكم يا أبنائي؟ الجميع خلقنا الله. المدرس من خلقني يا عباس؟ عباس خلقك الله. المدرس من خلق الشمس يا عبد الله؟ عبد الله خلقها الله. نعم. المدرس نعم. انظروا صفحة 61. Sekarang kita ada pada halaman 61. تفضل. نعم. ومن خلق القمر يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن خلقه الله. المدرس ومن خلق النجوم يا أحمد؟ أحمد خلقها الله. نعم. يعقوب يا أستاذ عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. ممكن أن تقول علاقة أو علاقة ما بس. المدرس ما هو؟ يعقوب قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس أصحيح هذا؟ المدرس نعم هذا صحيح. نعم. مما خلق الله الإنسان يا عثمان؟ عثمان خلق الله الإنسان من طين. نعم. المدرس أحسنت يا عثمان. ومما خلق الله الجن جان Wa mimma khalaqallahul janna ya Abu Bakrin Abu Bakrin khalaqallahul janna min narin. Naam. Al-mudarris, kaifa arafta dhalika ya Abu Bakrin? Abu Bakar, araftu dhalika min al-Qur'anil Karim. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Naam. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ahsant. Syukran ya akhi, jazakallahu khair. Qala istamir ya akhi al-Karim. Anta ya anta Abu man? Abu Abdullah. Naam. Al-mudarrisu. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi? Naam. Abdullah. Khalaqallahu sab'a samawatin. Naam. Al-mudarrisu. Wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya Abdurrahmani? Abdurrahman. Khalaqallahu as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Al-mudarris. Hadha sahihun. Qala Allah Ta'ala fi katirin min al-ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Fa qala fi surati at-talaq fi surati at-talaq Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin. وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. نعم أحسنت jazakallahu khair. Taib qara'na ad-dars bi sautin wadih insyaallah. Sudah kita baca pelajarannya dengan bacaan yang jelas insyaallah. Al-an baqiya bayan an ma'ani al-kalimat. Sekarang tinggal kita menjelaskan makna dari kata-kata yang baru saja kita baca. Sekali lagi ikhwan, maratan ukhra ana aqul, sekali lagi ana katakan, bagi antum yang muraja'ah, antumul ladina turaji'un, antum yang muraja'ah, insyaallah sayashul lakum faham ma'na al-kalimat. Bagi antum yang suka muraja'ah, insyaallah tidak akan sulit memahami kata-katanya, karena ini sudah sebagian besar sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tidak mengapa, kita akan baca seluruhnya dan kita akan terjemahkan satu persatu, tidak apa. Sekaligus untuk murojaah bagi antum semua yang di studio dan juga kemudian juga murojaah bagi ikhwan dan akhwat di rumah sekalian. Kita minta bantuannya ikhwan di studio. Min aina nabda? Min kaya ustaz? Fadhal. Nah, antum baca ulang dari awal lagi. Dengan suara perlahan, jelas, lalu diterjemahkan juga kalau bisa perkata. Nah, agar nanti ikhwan dan akhwat di rumah nanti bisa menulis satu persatu terjemahannya. Nah, fadhal. Ada sutta saya. Nah. Pelajaran ke pelajaran yang ke-9. Nah, pelajaran ke-9. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqad. Nah, min huna tabda terjemah. Dakhala al-mudarrisu guru itu telah masuk al-fasla ke dalam kelas. Nah. Wajada fihi dan mendapatkan di dalamnya. Nah. 15 taliban, 15 orang murid faqat saja. Nah, 15 orang murid saja. Nah, ahsant. Faqala lahum. Faqala lahum, maka beliau berkata kepada mereka. Man al-qa'il? Siapa yang berkata di sini? Al-mudarris. Al-mudarris. Aina tullabul judud? Di manakah siswa-siswa yang baru? Nah. Al-khamsatu. Yang lima orang alladzina ja'u amsi, yang datang kemarin. Ahsant. Qala Abdullah berkata, hadarul yauma, Hari ini mereka telah datang. Nah. Wa kharaju qabla qalilin. Dan mereka telah keluar baru saja. Nah, baru saja. Sahih. Qabla qalil artinya baru saja. Nah. Adzunnu, saya menyangka annahum, bahwasanya mereka dhahabu ilal mudiri, pergi ke kepala sekolah. Nah. Wasil, teruskan. Raja'atul labu al-khamsatu ba'da qalilin. Raja'atul labul khamsu khamsatu, murid yang lima tadi telah kembali. Ba'da qalilin, setelah itu. Nah. Faqala lahum al-mudarrisu. Tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian, siswa yang lima itu telah kembali. Nah. Faqala lahum al-mudarrisu. Maka sang guru berkata kepada mereka. Nah. A'ilal mudiri. Apakah kepada mudir, zahabtum ya abna'i, kalian pergi wahai anak-anakku? Nah. Qalu. Apakah kalian pergi? Apakah kalian pergi ke kepala sekolah wahai anak-anakku? Nah. Qalu, mereka menjawab, na'am, benar. Dhahabna ilaihi, kami pergi kepada beliau. Nah. Li'annana, karena kami, ma wajadana, tidak mendapatkan. Nah, ma di sini artinya nafiyah. Nah, tidak. Ma tidak wajadna, mendapatkan. Nah. Asma'ana, nama-nama kami, fil qa'imah, di dalam daftar hadir. Ahsant, yakfi, syukran jazakallahu khair. Tastarih awalan, insyaAllah tuwasil ba'da. Fadal ya Aba Abdillah, anta, dawruk al'an. Jalasal mudarrisu wa qal. Jalasal mudarrisu wa qala. Kemudian, guru duduk, kemudian berkata, Aqara'tum darsal amsi ya abna'i. Apakah kalian telah membaca pelajaran yang kemarin, wahai anak-anakku? Naam. At-tullab. Naam. Qala at-tullab. Qala at-tullab. Berkata para murid. Naam. Naam. Ya. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Kami telah membacanya kemudian menulisnya dan telah menghafalnya. Entas. Naam. Qala al-mudarris. Berkata guru, afahimtumuhu, apakah kalian semua telah memahaminya? Faqalu, kemudian mereka berkata, na'am, fahimnaha jayyidan. Fahimnahu. Fahimnahu jayyidun. Fahimnahu jayyidan. Na'am. Kami telah memahaminya dengan baik. Ahsan. Ma ashala hadad darsa. Pelajaran betapa mudahnya pelajaran ini. Betapa mudahnya pelajaran ini. Nah, ini ta'ajub, bentuk sigot ta'ajub, bentuk apa yang tak ta'ajub bahasa kita, menunjukkan ta'ajub. Betapa mudahnya pelajaran ini. Nah, fadal, istamir. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, ana ma fahimtu fihi salata kalimatin. Saya tidak memahami pelajaran tersebut tiga kata. Tiga kata. Nah, sahih. Qala al-mudarris. Kemudian guru berkata, ma hiya, apa saja? Nah. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, qara'na fid darsi hadhil jumlata. Kami menulis dalam pelajaran. Kami membaca pelajaran. Di pelajaran kata ini. Kalimat ini. Kalimat ini. Ada jaddi minal khurtumi. Nah. Fama makna hadhil kalimati salasi. Nah. Apa arti dari kata-kata tiga kata ini? Nah, sahih. Qala al-mudarrisu. Jadi di sini Abdurrahman tidak memahami kalimat ada jaddi minal khurtum. Ketiga kata ini tidak dipahami oleh Abdurrahman. Lalu sekarang satu persatu al-mudarris akan menjelaskan apa makna kata-kata tersebut. Fadhil, istamir. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Guru berkata, ada, ada ma'naha, artinya roja'a, yaitu kembali. Sahih. Wal jaddu ma'naha abu abul ab au abu al-um. Abul um. Abul um. Nah. Jaddu artinya bapak dari bapaknya bapak. Bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Nah, sahih. Jadi apa nih bahasa kita? Kakek. Kakek dan nenek. Nah, kakek saja. Kakek. Al-jad kakek. Nah, kalau nenek al-jaddad. Nah, sahih. Jadi kakek di sini bisa jadi bapaknya bapak, ayahnya bapak kita, ayahnya ayah kita, atau ayahnya ibu kita. Nah. Istamir. Wal khurtum. Wal khurtum. Dan khurtum. Asimatus Sudani adalah ibu kota dari negara Sudan. Nah. Afahimta, apakah engkau sudah memahaminya? Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, al-ana fahimtu, sekarang saya sudah paham. Ahsan, yakfi, syukuran afizah lahir. Tastari awalan, semua nanti insyaAllah zarah itu wasil insyaAllah. Wadalah, istamir. Baki asafatan, tinggal dua halaman lagi insyaAllah. Ada lesa ketir insyaAllah, ada qalil insyaAllah. Tidak banyak, sedikit ini insyaAllah. Para pendengar mungkin tidak sabar nih. Ingin ikutan juga. Atau mungkin kalau sana sudah ada yang masuk, coba masuk. Dipersilakan tidak apa? Nah. Iya, tapi mungkin silakan dulu lah. Abu Maryam dulu. Summa fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Nah. Kemudian guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. Naam. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Allah telah menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi dan lautan. Coba antum terjemahkan satu persatu. Khalaqallahu, Allah menciptakan. Khalaqallahu asy-syamsa. Allah telah menciptakan matahari. Ahsant. Al qamara wal Walqamara dan rembulan. Nah, dan nujuma dan bintang. Bintang-bintang. Sahih. Wal arda dan bumi. Nah. Wal bihar dan laut-laut. Laut, nah, lautan. Dan lautan. Wa khalaqa kulla syai'in dan menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqal insana dan menciptakan manusia min tin dari tanah. Sahih. Thumma qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-sabbura. Thumma qama, kemudian guru berdiri, wa kataba hadha ad-darsa, dan menulis pelajaran ini, nah, 'ala as-sabbura, pada papan tulis. Sahih. Nah. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, ma ma'na at-tin ya ustaz? Apa arti at-tin wahai ustaz? Nah. Qala al-mudarrisu, guru berkata, at-tinu ma'nahu, artinya tin adalah at-turabu al-mukhtalitu bil ma'i. Nah. Yaitu tanah yang dicampur dengan air. Nah, jadi apa ini? Tanah apa ini? Tanah tanah liat. Nah. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Nah, dan Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahu al-mudarris. Dan sang guru berkata kepadanya, a'indaka su'alun ya Faisal? Apakah kamu memiliki pertanyaan wahai Faisal? Nah. Qala Faisal. Faisal berkata, na'am, indi su'al. Ya, saya punya sebuah pertanyaan. Al-biharu jam'ul bahr. Al-biharu jam'ul bahr. Naam. Apakah al-bihar itu jamak dari al-bahr? Naam. Qala al-mudarris, guru berkata, na'am, huwa kadzalik. Iya, seperti itu. Naam. Qama al-hasanu wa qala. Hasan berdiri dan berkata, ma jam'ul ma jam'us sama'i ya ustaz? Apa jamak dari as-sama ya ustaz? Qala al-mudarris, guru berkata, jam'uha samawatun. Jamaknya adalah samawat. Yakfi. Syukran lah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya. Jazakallah khair. Abu Maryam dan Abdullah yang telah mengartikan dari beberapa kalimat di pelajaran yang ke-9 ini. Dan selanjutnya kita terima ya, kita coba terima kepada salah satu pendengar kita yang sudah menunggu ini, yang Abu Fauzi yang berada di Pontianak, Kalimantan ya. Nah, subhanallah, ini jauh sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di radio streaming ya? Insya Allah. TV Masya streaming ya, langsung lihat ya di TV streaming. Insya Allah. Insya Allah. Ya silahkan Allah. Siapa tadi namanya? Abu Fauzi. Abu Fauzi. Antum tahu batasan sekarang Abu Fauzi? نعم فضل أبو فوزي اقرأ ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة نعم kemudian مدرس guru bertanya kepada murid beberapa pertanyaan نعم المدرس من خلقك يا إبراهيم نعم siapa yang menciptakanmu ya Ibrahim نعم إبراهيم خلقني الله خلقني الله خلقني الله yang menciptakan saya adalah Allah. Disambung. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allah. Nah. Yang menciptakan saya adalah Allah. Mumtaz. Al-mudarris. Man khalaqakum ya abna'i? Nah. Siapa yang menciptakan mereka? Ya abna'i. Siapa yang menciptakan wahai kalian? Siapa yang menciptakan kalian ya anak laki-laki? Wahai anak-anakku. Laki-laki. Wahai anak-anakku. Nah, sahih. Al-jami'. Al-jami' khalaqan Allah. Nah. Yang menciptakan kami adalah Allah. Nah, mana al-jami' ya Abu Fauzi? Al-jami'. Semuanya. Ya, maksudnya semua murid yang ada di situ mengatakan khalaqan Allah. Nah, istamir. Al-mudarrisu. Al-mudarris. Man khalaqani ya Abbas? Siapa nah yang menciptakan saya ya Abbas? Naam. Abbas. Khalaqakallah. Naam. Yang menciptakan kamu adalah Allah. Naam, mumtaz. Al-mudarris. Man khalaqas syamsa ya Abdullah? Ya Abdullah. Man khalaqas syamsa ya Abdullah? Abdullah, da'nya di fathah. Man khalaqas syamsa ya Abdullah? Naam. Siapa yang menciptakan matahari ya Abdullah? Naam. Abdullah. Khalaqahallah. Yang menciptakan nya? Nya, matahari di sini naam adalah Allah. Naam. Di sini hari sini kembali ke asy-syams, matahari. Naam, syukran Abu Fauzi, cukup. Afwan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, syukran jazakallah khair untuk al-akh Abu Fauzi yang berada di Pontianak, Kalimantan. Masya Allah. Ya, Masya Allah, jauh sekali. Dan sampaikan salam kami kepada saudara-saudara kita yang berada di pulau Kalimantan tersebut ya. Dan selanjutnya mungkin diteruskan kepada Ana ladhi wasil. Nah, ana yang teruskan. Ya, abdu ana lekhu hona ta'ibu. Sepertinya ikhwan memang capek semua di sini. Emang agak cukup panjang malam ini dialognya. Nah, bisa jadi kita malam ini hanya akan membahas dialognya saja dulu. Mudah-mudahan nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas latihan-latihannya. Anak teruskan. Anda melihat halaman kam sebelan. Wahid wa situ. Nah, wahid wa situ. Anda melihat halaman 61. Al-mudarris, guru berkata, "Wa man khalaqal qamar, wa man khalaqal qamara," dan siapa yang menciptakan bulan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, khalaqahu Allahu. Allah yang menciptakannya. Antum lihat di sini. Khalaqahu. Hu di sini kembali ke al-qamar. Tapi sebelumnya, kalau antum lihat di halaman sebelumnya, ketika al-mudarris, ketika guru bertanya, "Man khalaqa syamsa ya Abdullah?" Siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Maka Abdullah menjawab, "Khalaqahallahu." Dhamir kata ganti yang digunakan di sini oleh Abdullah, khalaqaha. Tapi setelah itu kalau untuk bulan, khalaqahu. Berarti di sini menunjukkan bahwa asy-syams itu muannats, adapun al-qamar dia muzakkar. Nah, jadi justru matahari di sini yang muannats, yang perempuan. Bulannya ini laki-laki. tidak seperti yang biasa kita gunakan. Kalau bulan itu biasanya diperuntukkan untuk apa namanya? Menunjukkan kecantikan seorang wanita pakai bulan. Nah, tapi sebentar tadi ternyata di sini kalau dalam bahasa Arab bulan itu ternyata adalah al-mudzakkar. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmad? Wa man khalaqa, dan siapa yang menciptakan an-nujuma, bintang-bintang ya Ahmad, wahai Ahmad? An-nujum jamak, alas kedalik? Bala. Nah, an-nujum jamak. Mufradnya, tunggalnya adalah najmun. Maka di sini antum lihat domir yang digunakan khalaqahallahu, yang menciptakannya adalah Allah. Di sini menggunakan domir ha, karena kembali ke an-nujum, dan an-nujum adalah jamak. Setiap jamak ghair akil dia adalah muannats. Ya ustaz, tiba-tiba Ya'qub berkata, ya ustazu, wahai ustaz, indi sualun, saya memiliki pertanyaan. Laisat lahu ilaqatun biddars, laisat lahu, yang tidak ada lahu baginya, ilaqatun, mana ilaqah atau alaqah, hubungan, yang tidak ada hubungan biddars dengan pelajaran. Jadi soalnya ini di luar daripada materi pelajaran. Lalu ustadz al-mudaris berkata, ma huwa, apa itu, apa soalnya? Ya aku berkata, qara'tu fi kitabin, qara'tu, saya pernah membaca, fi kitabin, di suatu buku, di satu buku, annan nujuma ab'ada ab'adu minasyamsi, annan nujuma, bahwa bintang-bintang itu ab'ad, lebih jauh, minasyamsi, dari matahari. Asahihun hadha, apakah sahihun hadha, apakah ini benar? Al-Mudaris berkata, na'am, hadha sahihun. Ternyata apa ya, Khan? Benar. Na'am, ya, hadha sahihun. Ini benar. Nah, bintang itu lebih jauh daripada matahari. Bahkan bisa jadi sampai ribuan tahun cahaya. Nah, tidak menggunakan kilometer lagi. Tapi sudah menggunakan cahaya, ribuan tahun cahaya. Nah, dari beberapa ribu tahun baru antum sampai di bintang yang terdekat itu. Mimma khalaqallahu al-insana, mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu, mimma, dari apa khalaqallah, Allah menciptakan al-insan, manusia ya Utsman, wahai Utsman, dari apa Allah menciptakan manusia wahai Utsman? Apa jawabannya, ikhwan? Khalaqallahul insana min tin. Khalaqallahu, Allah menciptakan al-insan, manusia, min tin, dari tin, dari tanah. Dan sudah kita bahas sebelumnya makna tin ya, ikhwan? Tanah, lihat. At-turab al-mukhtalit bil ma', tanah yang dicampur dengan air, sehingga maknanya adalah tanah liat. Tanah liat. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Al-Mudarris berkata, ahsanta ya Utsman, masya Allah, ahsanta, mana ahsanta? Bagus, bagus. Nah, bagus wahai Utsman, masya Allah, ahsant, kamu bagus wahai Utsman. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin. Kalau tadi al-insan, sekarang apa yang ditanya? Al-jan. Kalau tadi Utsman yang ditanya, sekarang yang ditanya adalah Abu Bakar. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakr, dan dari apa Allah menciptakan jin wahai Aba Bakr? Bangsa jin diciptakan dari apa? Apa jawaban Abu Bakar? Khalaqallahu al-janna min narin. Allah menciptakan jin itu dari api. Al-mudarrisu, guru berkata kembali, bertanya kembali, kaifa arafta dhalika ya Aba Bakrin? Kaifa, mana kaifa? Bagaimana? Bagaimana arafta dhalika? Kamu tahu hal itu wahai Aba Bakr? Dari mana kamu tahu hal itu? Tahu apa maksudnya di sini? Tahu jawabannya. Tahu jawaban bahwa jin itu terbuat dari anar, dari api. Maka Abu Bakar menjawab, araftu dhalika minal Qur'anil Karim. Saya mengetahui hal itu dari Al-Qur'anul Karim. Karena masalah ini masalah gaib, alas kadzalik? Bala. Sedangkan masalah gaib adalah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah, katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui baik makhluk di bumi maupun di langit, tidak ada yang mengetahui tentang al-ghaib illallah kecuali Allah. Maka dari mana Abu Bakar tahu bahwasanya jin itu terbuat dari api? Dari Allah, dari Al-Qur'anul Karim. Araftu dzalika minal Qur'anul Karim, saya tahu hal itu dari Al-Qur'anul Karim. Faja'a fi suratil A'raf, faja'a, dan datang fi surati Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf penjelasannya, anna iblis, bahwa iblis qala lillah, berkata kepada Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Dari siapa di sini maksudnya, ikhwan? Adam. Dari Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin, engkau menciptakan aku dari api. Lihat, berarti di sini sebenarnya iblis itu mengakui bahwasanya Allah itu pencipta alam semesta. Iblis itu mengakui bahwasanya Allah itu pencipta alam semesta. Tapi apakah pengakuan terhadap rububiyah Allah itu bermanfaat? Tidak, harus disertai dengan keyakinan terhadap uluhiyah dan juga al-asma wa sifat yang antum bisa dengarkan penjelasannya oleh para asatidz kita yang membahas masalah akidah. Khalaqtani min nar, Allah ciptakan engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia di sini adalah Nabi Adam, min tin, dari tanah. Lihat. Nah, di sini terlihat sekali kecongkakan iblis, betapa sombongnya iblis. Dia merasa dia lebih baik karena dia diciptakan dari api, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Lalu mengapa aku sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah? Mungkin begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Tapi di akhir halaman, antum lihat di halaman ke-62. Nah, setelah penantian yang cukup lama. Enggak lama, insyaallah. Baru sekitar setengah jam, enggak lama, insyaallah. Lama itu berapa hari ya? Al-Mudarris berkata kepada Abu Bakar, ketika Al-Mudarris mendengar Abu Bakar itu mengucapkan satu ayat, ahsanta ya Abu Bakar. Apa arti ahsanta? Kamu bagus, bagus sekali wahai Abu Bakar. Kam samaan, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kam samaan khalaqallahu ya Abdullah? Kam samaan, apa arti kam samaan? Berapa langit? Langit. Khalaqallah, yang Allah ciptakan wahai Abdullah. Apa jawaban Abdullah? Khalaqallahu sab'a samawatin, Allah menciptakannya 7 langit. Wa fi kam yaumin, mana wa fi kam yaumin? Dan dalam berapa hari khalaqallahu samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi wahai Abdurrahman. Apa jawaban Abdurrahman? Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari atau dalam 6 masa. Al-Mudarris berkata, hadza sahihun, ini sahih. Apa itu sahih? Sawab, benar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fi kathirin minal ayat, dalam banyak ayat, innahu, bahwasanya Allah, khalaqa sab'a samawat, menciptakan berapa? 7 langit. Faqala fi surat At-Talaq, dan Allah berfirman dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah alladzi khalaqa sab'a samawatin, yang menciptakan 7 langit. Wa kadzalika, ma mana wa kadzalika? Begitu pula. Dan begitu juga, qala fi katsirin minal ayat, qala, Allah berfirman, fi katsirin minal ayat, dalam banyak ayat, innahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam, bahwasanya Allah khalaqa samawat, menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Faqala fi suratil hadid, maka Allah berfirman dalam surat al-hadid, huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Ini perkataan akhir daripada Al-Mudarris. Lalu kemudian, fi hadhil lahzah, mana fi hadhil lahzati? Saat itu, pada saat itu, ranna jaras,

anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. Al-Qur'an. Ya ikhwati Islam, a'azani Allah wa iyyakum, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kembali dalam pelajaran bahasa Arab bersama narasumber kita yaitu Al-Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah taala. Dan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya atau mungkin mencoba menerjemahkan apa yang telah kita pelajari tadi dari pelajaran yang ke-9 ini dari halaman 59, silakan bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543. Sudah ada Ibu Masito yang berada di LE ya, Lenteng Agung. Iya, silakan Ibu Masito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Masito? Iya. Punya bukunya Ibu Masito? Alhamdulillah. Nah. Silakan Ibu Masito, fadhol. Dari awal Ibu Masito. Ad-Darsu Tasya. Nah. Pelajaran ke-9. Nah. Dakhalal mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 Taliban Fakor. Nah, tolong terjemahkan. Telah masuk guru di dalam kelas. Nah. Ya, yang ada dan ia temukan di dalam kelas itu 15 murid yang baru. Ah, dari mana kalimat yang baru, Ibu Masyita? Fakat. Itu apa? 15 murid saja. Ya, 15 murid saja. Naam, ya. Pakola dan guru berkata lahum pada mereka, aimat silabu al-jududu khamsatu. Khamsatu. Al-khamsatu. Al-khamsatu. Naam. Mana murid-murid yang baru yang lima. Yang lima orang. Yang lima orang jau anti, Allah di jau anti yang datang kemarin. Nah. Kola Abdullah. Nah. Berkata Abdullah. Nah. Atul ya umat wa khoroju qoblal qalil. Mereka pergi hari ini dan mereka keluar baru saja. Hadaru, apa makna hadaru Ibu Masyita sekali lagi? Hadaru al-yawm. Hadir. Mereka hadir hari ini. Ya, mereka hadir hari ini dan mereka keluar baru saja. Baru saja. Nah, syukran. Ustamir, adunnu. Adunnu annahum dhahabu ila al-mudir. Sekali lagi Ibu Masyita, adunnu. Adunnu annahum dhahabu ila al-mudir. Nah. Saya menyangka sesungguhnya mereka pergi ke ruang kepala sekolah. Nah. Roja'at tulabu khomsata al-khomsatu al-khomsatu ba'da qalil. Nah. Murid-murid yang lima itu. Yang lima itu roja'a lagi. Roja'a. Roja'a pulang atau telah kembali? Telah kembali. Ba'da qalilin, arti ba'da qalilin. Tidak lama kemudian. Nah, tidak lama kemudian. Pakola lahum mudarisu. Nah. Guru berkata lahum pada mereka. Nah. Ailal mudiri. Apakah mereka? Apakah ke? Ailal mudiri dahabtum. Apakah mereka? Apakah ke ruang? Apakah mereka pergi ke ruang guru? Ke ruang kepala sekolah. Al-mudir ya, kepala sekolah. Nah, apakah mereka pergi ke ruang kepala sekolah? Ya abna'i, wahai anak-anakku. Nah, apakah kalian di sini? Nah. Qalu, berkata anak-anak. Nah. Dhahabna ilaihi li'annana mawajad wajadana asma'ana. Ma wajadana, sekali lagi Ibu Masyita. Ma wajadana. Ma wajadana asma'ana fil qa'imati. Nah, terjemahkan. Dahabna, mereka pergi. Dahabna. Ya, mereka pergi. Zahabna, kami pergi. Kami pergi ke ruang guru. Nah, ke ruang kepala sekolah. Ke ruang kepala sekolah. Nah. Dianana, karena sesungguhnya kami tidak temukan nama-nama kami di buku daftar. Di buku daftar absen. Ya. Nah, syukur Allah, Masyita, mungkin sama situ dulu. Nah, jazakallahu khair. Ada pertanyaan, Bu Masyita? Ya, syukur jazakallahu khair kepada Ibu Masyita yang berada di Lenteng Agung yang telah menerjemahkan dari pelajaran kita yang ke-9 walaupun tidak semuanya. Dan silakan kami menerima kembali bagi Anda yang ingin bertanya atau mungkin ingin coba menerjemahkan atau yang lainnya, silakan bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, dari mana? Umu Ihsan. Nah. Umu Ihsan apa Umu Ahsan ini? Umu Ahsan. Umu Ahsan. Umu Ahsan. Di mana, Ustaz? Bekasi. Bekasi. Nah. Silakan Umu Ahsan. Tadi Ibu Masyita sampai kalimat fil qa'imah. Sekarang Jalasal. Jalasal mudarisu waqala Pak Guru telah duduk. Nah. Kemudian berkata aqra'tum darsa al-amsi ya abna'i. Nah. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin wahai anak-anakku? Nah. Qala tulabu murid-murid berkata na'am benar. Qara'nahu. Naam artinya ya. Ya. Iya. Qara'nahu. Katabnahu. Wahafidnahu. Nah, terjemahkan dulu. Qara'nahu. Kami telah membacanya. Kami telah menulisnya. Dan kami telah menghafalnya. Masya Allah. Nah. Qolal mudarisu. Kemudian Pak Guru berkata. Nah. Afahimtumuhu. Apakah kalian telah memahaminya? Naam. Qalu murid-murid berkata, "Na'am ya fahim." Fahimnahu jayidan. Naam. Kami telah memahaminya dengan baik. Sahih. Naam. Ma ashala hadza darsa. Naam. Betapa mudahnya pelajaran ini. Naam, syukran Umu Ahsan. Sampai situ dulu Umu Ahsan ya. Naam. Jazakallah, sudah capek sepertinya. Ustaz, apa namanya mananya sedikit ya, Ustaz? Ya, banyak tiga poin. Nah. Tentang apa ya, domir anak Ustaz? Domir anak ya. Jadi kalau dia digabung dengan inna ya Ustaz. Inna ya. Jadi inani atau ini. Sedangkan digabung dengan laisa jadi lastu Ustaz. Nah, ya. Atau dengan isim kitabun jadi kitabi. Nah. Lalu dengan fiil doroba misal jadi dorobtu. Nah, ini kapan dia itu bisa apa ya? Kapan berubah menjadi tu, kapan menjadi ni ya gitu ya. Nah, Ustaz. Kami ya. Ini ya Ustaz apa? Ya, dengerin dari radio. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau Umu perhatikan tadi, misalnya innani sama ya di situ. Ana berubah menjadi ya. Innani atau inni. Kemudian juga kitab plus ana di kitabi juga menjadi ya. Kalau Umu Ahsan perhatikan tadi, dua kata tadi yang barusan kita baca anna sama kitab itu karena anna pertama huruf. Kedua, kalau kitab isim. Maka kalau seandainya ana digabung dengan huruf atau dengan isim, maka jadi ya. Jadi ya. Adapun tu kapan menjadi tu? Kalau dia posisinya pertama sebagai fa'il, kemudian kedua dia disambung dengan kata kerja bentuk lampau. Nah, mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Demikian untuk Umu Ahsan yang berada di Bekasi. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada Ummu Ihsan ya, yang berada di Keranggan. Ummu Ihsan, tadi Ummu Ihsan. Nah. Iya, betul. Biasanya memang berdua ini seringnya. Langganan sekali ini ya. Nah. Silakan Ummu Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Ummu Ihsan? Alhamdulillah bi khair. Naam. Tafadhali. Silakan Ummu Ihsan. Qala Abdurrahmani. Qala Abdurrahmani. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Naam. Terjemah awalan. Berkata Abdurrahman, saya tidak mengerti, belum paham di dalamnya tiga kata. Naam. Qala al-mudarris itu berkata guru, naam. Mahia, apa itu? Naam. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, qara'na fid darsi hadhil jumlata. Naam. Kami telah membaca di dalam pelajaran ini di dalam pelajaran kalimat ini ada jadi min khurtum. Nah. Fama ma'na hadhihi al-kalimati salasi? Nah. Maka apa makna hadhihi ini kalimat ketiga kalimat? Nah, ketiga kata ini. Nah. Qala al-mudarris itu berkata guru, ada Ma'naha Raja'a. Terjemahkan dulu. Ada artinya keluar. Nah, Raja'a. Raja'a keluar. Kembali. Kembali. Nah. Wajadu ma'naha Abul Abi au Abul Umi. Nah. Kakek ayah dari dan ayah. Kakek. Maknaha artinya Abul Abi, kakek ayah dari bapak. Bapaknya bapak. Au bapaknya ibu. Atau bapaknya ibu. Nah, atau sini disebut kita sebut kakek. Nah, teruskan. Wal khurtum alfimatus Sudan. Nah. Dan Khurtum. Nah. Alfimatus Sudan ibu kota Sudan. Nah. Apakah kamu mengerti? Nah. Qala Abdurrahman, al-an fahimtu. Sekarang saya mengerti. Baik. Nah. Syukran Ummu Ihsan, ya, sampai situ mungkin. Ada pertanyaan. Silakan, tafadhali. Di dalam dialog ini ada beberapa mah ya, mahwa, mahia, mahajadana, majam. Nah, saya ingin menanyakan ma digunakan sebagai apa aja, tanda apa saja, Ustaz? Nah. Kedua harfu nida ini setelah harfu nida itu kita temukan setelah itu berubah jadi kasro, jadi mansub dan iya, yang kita temukan di sini ada yang kasatain. Sahih. Nah, syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya sudah pernah ditanyakan juga mengenai masalah harfu nida dan penjelasannya akan sangat panjang. Tapi yang pasti yang kita temukan di sini yang sering kita temukan pertama yaitu harfun nida yang setelah itu diiringi dengan al-munada yang mabniun ala ma yurfa'u bihi. Mabniun ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin. Dia mabni, al-munada menjadi mabni dengan huruf, dengan tanda harokat yang biasa dijadikan sebagai tanda rafa bagi kata tersebut. Afwan, jadi sedikit dengan jelimet penjelasan ini. Maka tadi Ana katakan tadi mungkin penjelasannya akan kita sampaikan saja pada waktunya, tidak sekarang nanti insyaallah, karena penjelasannya akan memakan waktu cukup lama. Kedua, bahasanya akan sedikit ngejelimet. Mungkin yang pertama saja kita akan jawab yaitu mengenai masalah penggunaan ma. Ma di sini memang ini pertanyaan sangat bagus sekali. Di sini di dialog ini kita temukan ma dua makna. Ma yang pertama sebagai kata tanya, apa, ma hadza misalnya, atau ma hiya, apa dia, apa ini. Dan juga ma yang kita temukan dalam dialog di adarsutasi ini, ma yang dipergunakan sebagai nafiyah, sebagai artinya tidak, penafian. Seperti misalnya kalimat ana ma fahimtu, saya ma fahimtu, saya tidak memahaminya. Ma di sini artinya tidak. Adapun ma di kalimat ma hiya misalnya, maka ma di sini bukan artinya tidak, tapi di sini ma artinya pertanyaan apa. Nah, sebenarnya masih ada beberapa makna yang lain, di antaranya ma bisa juga digunakan untuk kata sambung. Dan insyaallah nanti kita akan bahas pada kesempatan atau pada waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Kita terima satu penelpon terakhir ya. Nah, sebelum kita beralih di pertanyaan pesan singkat, sudah ada Abu Hanif yang berada di Tangerang. Silakan Abu Hanif. Nah. Fadhil ya Abu Hanif, kaifa haluk? Alhamdulillah ya. Nah, keraskan suara antum Abu Hanif. Sepertinya agak pelan suaranya. Ya. Antum mau tanya atau mau baca Abu Hanif? Mau coba baca ini, Ustaz. Fadhil, silakan. Satu paragraf saja. Nah, summa halaman 60. ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا. نعم. ثم kemudian فتح المدرس guru membuka kitabahu kitabnya. نعم. قرأ dan dia membaca درسا جديدا pelajaran yang baru. نعم. خلق الله الشمس Allah telah menciptakan matahari wal qamara dan bulan. نعم. Wal nujuma dan bintang-bintang. Wal arda dan bumi, wal bihara dan lautan. Naam. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Mumtaz. Naam. Wa khalaqal insana, dan Allah telah menciptakan manusia min tin, dari tanah. Sahih. Naam. Thumma qama, kemudian guru berdiri. Naam. Wa kataba hadza darsa 'ala sabura. Naam. Dan dia menulis pelajaran ini pada papan atas. Naam, sahih. Naam. Syukran akhi. Ya. Jazakallahu khair. Barakallahu fika. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, demikian untuklah Abu Hanif yang berada di Tangerang, dan tadi Ummu Ihsan yang berada di Keranggan. Syukran jazakumullahu khair yang telah setia mendengarkan pelajaran bahasa Arab ini ya. Nah, masyaallah. Dan selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi ya. Nah, betul. Insyaallah ya, mudah-mudahan cukup waktunya ini ya. Nah, yang pertama ini tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita dapat mengetahui mamnu min ashraf? Mamnu min ashraf. Antum kembali ke pelajaran terakhir di jilid pertama. Antum silakan download kalau tidak salah itu yang ke-49 atau yang ke-50 pelajarannya ya. Nah, pertemuan ke-50 atau ke-49 atau mungkin dari 48 bisa jadi. Nah, beberapa kali itu pertemuan kita membahas mamnu min ashraf secara lengkap. Silakan di situ antum download beberapa pertemuan tersebut, mulai dari 48 mungkin antum coba download, dan mudah-mudahan situ ada penjelasan yang jelas insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Kepada yang bertanya silakan Anda bisa akses di website kami ya, di www.radioroja.com. Dan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau belajar bahasa Arab dengan metode jurumiyah, imriti dan sebagainya itu bagus tidak? Nah, di sini kalau antum menggunakan ajrumiyah dan imriti dan yang lainnya, berarti antum menggunakan atau memulai pembelajaran bahasa Arab memulai dengannya kaidah-kaidah, dengan memulai kaidah-kaidah. Dan ana lihat wallahu alam bisawab, dari pengalaman yang kita alami sekitar 10 tahun atau 15 tahun dalam mengajar bahasa Arab ini, bagi pemula yang katakanlah dia nol, tidak belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, lalu tiba-tiba dia memulainya dengan mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan sharaf, ini akan sangat menyulitkan, sangat-sangat menyulitkan. Satu dua pertemuan mungkin dia akan dapat pahami, kemudian setelah itu dia akan kesulitan memahami. Kemudian kedua, antum pada permulaan belajar bahasa Arab tidak membutuhkan, saat itu tidak membutuhkan langsung kaidah. Yang antum butuhkan adalah memperbanyak kosakata dan bagaimana menggunakan kosakata itu dalam kalimat. Inilah metode pembelajaran bahasa Arab modern yang sekarang ini sudah dikembangkan di berbagai tempat, di berbagai pesantren dan di berbagai lembaga-lembaga bahasa Arab. Memulai pembelajaran bahasa Arab dengan nahwu dan sharaf ini sebenarnya cara pembelajaran model sudah cukup lama, dan itu sekali lagi tidak banyak memberikan efektivitas yang cukup baik. Sekali lagi antum yang pemula yang baru saja ingin belajar bahasa Arab, katakanlah tidak punya latar belakang bahasa Arab, maka ana lihat tidak memulainya dari ajrumiyah atau imriti atau buku-buku nahwu dan sharaf yang lainnya. Tapi antum memulainya dengan memperbanyak kosakata, kemudian bagaimana meletakkan kosakata itu dalam kalimat, baru setelah itu antum setelah beberapa lama antum belajar dan memiliki bekal kosakata yang cukup, maka setelah itu baru masuk ke nahwu dan sharf. Adapun antum yang sudah lama belajar bahasa Arab, bukan lagi pemula, maka mungkin tidak akan masalah memulainya dari ajrumiyah. Tapi sekali lagi, untuk pemula dianjurkan untuk tidak memulainya dari kaidah-kaidah nahwu dan sharf karena akan menyulitkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan selanjutnya ada saudara kita yang berada di Medan Sumatera Utara yang menanyakan buku yang sedang kita pelajari ya. Ini buku yang sedang kita pelajari yaitu Durus Lughatil Arabiyah ya. Silakan, bisa Anda mungkin bisa mendapatkannya di buku-buku atau toko-toko buku terdekat. Ya, kita sudah memasuki di jilid yang kedua ya. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saipudin di Tangerang. Ustaz, apa arti dari makna kalimat dil? Oh, ini tidak ya. Tidak berhubungan ya. Coba sekali, tidak apa? Coba jadi. Tidak masalah ya. Coba dibacakan saja. Ya, Dela Awafi dan Nur Alwi Afifah. Nama. Ini sepertinya ingin dijadikan nama katanya ini. Nah, yang lainnya, yang lainnya ya. Iya, tidak disebutkan ini dari mana dan di mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa Al-Qamar menunjukkan muzakkar. Tapi bagaimana dengan kata Al-Qamar pada surat Asy-Syams ayat yang kedua yang menunjukkan muannas? Syukran. Bagaimana bunyinya? Wal qamari idza talaha. Hadis itu bukan kembali ke Al-Qamar tapi kembali ke Asy-Syams. Ya, berarti pemahaman ini ya. Dan bulan yang datang menyertainya. Yang datang setelahnya. Nya di sini adalah matahari. Tala ini kata kerja untuk kembali ke Asy-Syams, ke Al-Qamar. Ha itu adalah kembali ke Asy-Syams bukan kembali Al-Qamar. Jadi antum salah memahami. Di apa surat apa tadi? Asy-Syams. Ayat kedua. Wal qamari idza talaha. Sekali lagi, ha itu bukan kembali ke Al-Qamar tapi kembali ke Asy-Syams. Antum cek maknanya. Wal qamari idza talaha, dan jika bulan atau dan demi bulan, idza talaha jika datang setelahnya. Setelahnya ini setelah siapa maksudnya? Nya di sini? Asy-Syams. Maka ha di sini kembali ke Asy-Syams bukan ke Al-Qamar. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jelas ya. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada halaman 61, apa perbedaan Abu Bakrin dengan Aba Bakrin? Apa karena kemasukan ya? Jazakallahu khair. Nah, karena ada harfun. Asalnya, hukum asalnya dia Abu Bakrin. Dia marfu'un bilwawi. Marfu' dan tanda marfu'nya adalah huruf waw. Abu, setelah ba ada waw. Namun ketika dimasukkan harfun nida, maka dia menjadi mansub. Mansubun bil fath, bil alif, afwan. Mansubun bil alif, tanda nasabnya adalah alif, aba, ya aba bakrin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir dari Musdalimah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berapa total huruf jar dan apa saja? Berapa saudara inna semuanya? Syukran kasir. Masya Allah. Ini menanyakan tentang 3 bab. Tapi antum diantaranya yang disebutkan misalnya di Muqaddimah Ajrumiyah ketika Ibnu Ajrum menyebutkan huruf jar, huruf jar wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa an wa ala. Saya ulang, huruful khafd wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum dalam Ajrumiyahnya ada 9, tapi ini tidak semuanya, belum semuanya. Masih ada beberapa harful jar lain yang tidak disebutkan. Nanti insya Allah akan ada penjelasan pada babnya. Begitu pula tadi, akhwat inna. Iya. Di antara contohnya apa, Khan? Akhwat inna, anna misalnya. Lalu, ka'anna. Lalu, apa lagi, Khan? Anna, inna, ka'anna. Nanti insya Allah kita akan bahas pada babnya insya Allah. Nah, bersabar saja nanti insya Allah. Iya. Ada yang bertanya, bersabar ya, insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan membahasnya. Dan mungkin tadi pertanyaan terakhir, ada satu kesimpulan sebelum kita tutup dari pelajaran kita pada malam kali ini. Silakan. Nah, yang baru saja kita baca adalah dialognya saja. Dan sudah kita baca dan sudah kita pahami mudah-mudahan maknanya. Nanti mudah-mudahan setelah itu kita akan masuk ke latihan. Mungkin sampai situ dulu kesimpulan yang bisa kita ambil. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan, dan saya memohon kepada Allah ampunan. Subhanallahi hamdik, syukurlillah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.